Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Dan tidaklah aku menyangka hari kiamat akan tegak, akan tetapi aku akan dikembalikan kepada Rabbku. Sesungguhnya aku akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang yang kafir apa yang telah mereka perbuat, dan akan kami timpakan kepada mereka siksa yang keras. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Bayanu anna za'mal insan istihqaqihi. Za'mal insan istihqaqahu ma hasala lahu minan ni'ami ba'da ad-darra'i munafin likamalit tauhid. Penjelasan bahwasanya barang siapa menyangka, penjelasan bahwasanya sangkaan seseorang bahwa ia berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ia peroleh setelah musibah yang menimpanya, ini meniadakan kesempurnaan tauhid. Yaitu tatkala misalnya antum ditimpa musibah, kemudian setelah musibah tersebut antum mendapatkan kenikmatan, lalu antum menyangka bahwasanya antum memang pantas mendapatkan kenikmatan tersebut karena apa yang ada pada diri antum, misalnya berupa ilmu, berupa amal, maka ini meniadakan kesempurnaan tauhid. Dan bab ini bisa kita beri judul sebagaimana kata syarih hafizahullah. Bab za'mil insan istihqaqahu ma hasala lahu minan ni'ami ba'da ad-darra'i. Bab za'mil insan istihqaqahu ma hasala lahu minan ni'ami ba'da ad-darra'i. Bab sangkaan seseorang bahwa ia berhak mendapatkan kenikmatan yang diperolehnya setelah musibah yang menimpanya. Bisa kita beri judul dengan judul ini. Wala in allamu lamu qasamin. Lamnya lamul qasam. Azaqnahu atainahu. Kami berikan kepadanya rahmatan, ghinan wa sihatan, kekayaan dan kesehatan, darra'a, musibah, syiddatan wa bala'an, kesulitan dan musibah. Qa'imatan ay taqumu, tegak. Wala irruji'tu ila rabbi ay. Wala in qamatis sa'atu ala sabili liftiradi wa raja'tu ila rabbi. Sungguh apabila aku dikembalikan kepada Rabbku, yaitu sungguh apabila tegak hari kiamat dalam bentuk anggapan, yaitu anggaplah hari kiamat itu memang tegak, kata orang ini, karena dia mengingkari tegaknya hari kiamat. dan aku dikembalikan kepada Rabbku. Inna li indahu lal husna. Sesungguhnya aku akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal. Ay, yakunu li indallahi fil akhirati al-halatul husna minal karamati. Yaitu, di akhirat nanti aku akan mendapatkan keadaan yang terbaik berupa kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. وذلك لاعتقاده ان ما اصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه اياه وليس لله فيه فضل. Dan hal itu karena ia meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang diperolehnya, maka itu karena ia memang berhak mendapatkannya, bukan merupakan keutamaan Allah pada dirinya, atau tidak ada padanya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada padanya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَنُخْبِرَنَّهُمْ. Sungguh kami akan khabarkan kepada mereka bima amilu, ay bihaqiqati a'malihim aksa ma'taqaduhu min husni munqalabihim. Kami akan khabarkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan, yaitu hakikat perbuatan mereka berkebalikan dengan apa yang mereka yakini berupa baiknya tempat kembali mereka. Ghalidhin ay syadidin, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala anna al-insana fi halid durri yadra'u ilallahi wa yunibu ilaihi wa yad'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya seseorang dalam keadaan ia ditimpa kemadaratan, musibah, ia pun menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahu fi halil yusri was-si'ati yataghayyaru haluhu fayunkiru ni'matallahi alaihi wa yu'ridu an syukriha. Dan bahwasanya seseorang dalam keadaan mudah dan lapang keadaannya berubah, maka ia mengingkari nikmat Allah kepadanya dan ia berpaling dari mensyukuri kenikmatan tersebut. Liza'mihi annahu innama hasalat lahu hadhihi an-ni'matu bikaddihi wa kasbihi wa haulihi wa quwwatihi. Karena dia menyangka bahwasanya ia mendapatkan kenikmatan ini disebabkan karena kesungguhannya dalam beramal, upayanya, daya dan kekuatannya. Wa a'zamu min dhalika annahu yanfi qiyam as-sa'ati wa zawal ad-dunya. Dan yang lebih besar perkaranya dari hal tersebut adalah bahwasanya ia meniadakan tegaknya hari kiamat dan musnahnya dunia. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, in quddira qiyamus sa'ati fatastamirru li hadhihi al-halatul hasanatu li'annani astahiqquha. Apabila dianggap, dikira-kirakan tegaknya hari kiamat memang terjadi, maka keadaan yang baik ini akan terus-menerus ada bersamaku karena aku memang pantas mendapatkannya. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada orang ini dan yang semisal dengannya dari kalangan orang-orang kafir hakikat perbuatan-perbuatan mereka yang buruk dan membalas mereka atasnya dengan hukuman yang paling keras. A'yadan billah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, wujubu syukri ni'matillahi wal-i'tirafi bi'annaha minhu wahdahu. Wajibnya mensyukuri kenikmatan Allah dan mengakui bahwasanya kenikmatan tersebut berasal dari Allah Azza wa Jalla semata. Al-thaniyatu yang kedua, tahrimul ujbi wal-iqtirari bil-hawli wal-quwati. Diharamkannya sikap sombong dan terperdaya dengan daya dan kekuatannya. Terperdaya dengan ilmu yang ada padanya. Tertipu dengan harta yang dimilikinya. Terperdaya dengan kekuatan fisiknya. Tertipu dengan kecerdasannya ataupun kekuatan hafalannya. Ayyadan billah. Tidakkah ia sadar bahwasanya segala sesuatu yang ada pada dirinya tersebut asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak memberikannya kepada dirinya, maka dia tidak akan memiliki semua itu. Dan kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mencabutnya seketika dari dirinya, maka itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kecerdasan yang kita miliki, kekuatan fisik yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuatan hafalan yang kita miliki, kalau Allah kehendaki untuk mencabutnya seketika, itu mudah bagi Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba yang kaya jadi miskin. Tiba-tiba yang cerdas jadi bodoh. Tiba-tiba yang kuat hafalannya menjadi lemah dalam menghafal. A'yadan billah. Yang kuat fisiknya tiba-tiba menjadi lemah, sakit, tak berdaya. Seketika. Mudah bagi Allah Azza wa Jal. Apa yang bisa disombongkan kalau begitu? Ats-tsalitsatu yang ketiga, wujubul imani biqiyamis sa'ati. Wajibnya mengimani tegaknya hari kiamat. Ar-rabi'atu yang keempat, wujubul khaufi min adzabillahi fil akhirati. Wajibnya takut akan siksa Allah di akhirat nanti. Al-khamisatu yang kelima, wa'idu man kafara bi ni'matillahi. Ancaman bagi orang yang mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan. Ini hadis yang cukup panjang berupa kisah yang insyaallah antum semua sudah pernah mendengar kisah ini. Insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Banu Israel. Abros, yang satu menderita penyakit belang pada kulitnya. Wa Aqra, yang satunya menderita penyakit kebotakan pada kepalanya. Wa A'ma, yang satunya buta. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ. Maka Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk menguji mereka. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka seorang malaikat. فَأَتَى الْأَبْرَصَ. Maka malaikat tersebut pun mendatangi orang yang pertama, yaitu yang menderita penyakit belang pada kulitnya. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ. Maka ia mengatakan, perkara apa yang paling engkau cintai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Maka dia mengatakan, warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bihi. Dan hilang dariku penyakit ini yang manusia jijik kepadaku karenanya. Qala famasahahu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, lalu malaikat tersebut pun mengusap tubuh orang tersebut. Fadhahaba anhu qadaruhu. Maka hilanglah darinya penyakitnya tersebut. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Lalu diberikan kepadanya warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika. Malaikat tersebut pun berkata kembali, harta apa yang paling engkau cintai? Qala al ibilu awil baqaru. Syakka Ishaqu fa u'tiya naqatan usharaa. Maka Rasul alaihi salatu wassalam orang tersebut berkata, unta atau sapi. Ishaq, yaitu salah satu perawi hadis ini, ragu. Tapi yang rajih adalah ibil berdasarkan kalimat setelahnya. Maka diberikan kepadanya unta betina yang hamil. Waqala, dan malaikat tersebut mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah melimpahkan barokah kepadamu di dalam harta tersebut. Sudah ya, orang pertama. Dapat kulit yang indah, dapat unta. Qala fa'atal aqra'a. Rasul alaihi salatu wasalam berkata kembali. Lalu malaikat tersebut pun mendatangi orang yang kedua, yaitu yang menderita penyakit kebotakan pada rambutnya, pada kepalanya. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaika. Maka malaikat tersebut berkata, perkara apa yang engkau cintai? Antum kira-kira kalau ditanya seperti ini apa jawabannya? Ayyu shay'in ahabbu ilaika ya akhi. Kira-kira apa? Nah, kalau tiga orang ini nanti akan antum lihat, antum dengarkan, semuanya memilih hewan ternak. Yang pertama tadi apa? Unta. Nah, kalau antum, ya, wallahu ta'ala a'lam. Antum yang tahu. Qala sya'run hasanun, rambut yang indah. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nasu bi. Dan hilang dariku penyakit ini yang manusia jijik kepadaku karenanya. Famasahahu. Maka malaikat tersebut pun mengusap orang tersebut. Fadhahaba anhu, maka hilanglah penyakit tersebut darinya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, dan diberikan kepadanya rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika. Lalu malaikat pun berkata, harta apa yang paling engkau cintai? Qala al-baqaru awil ibilu. Maka orang tersebut mengatakan, sapi atau unta. Yang rajih unta berdasarkan kalimat setelahnya. Fa'u'tiya baqaratan hamilan. Lalu diberikan kepadanya sapi betina yang hamil. Kalau sebelumnya unta, sekarang sapi. Harganya di bawahnya. Qala barakallahu laka fiha. Malaikat tersebut berkata, semoga Allah melimpahkan barakah kepadamu di dalam harta tersebut. Selesai orang yang kedua. Sekarang yang ketiga. Fa'atal a'ma. Lalu malaikat tersebut pun mendatangi orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Maka ia berkata, perkara apa yang paling engkau cintai? Qala, ia mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nasu. Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa fa'ubsira bihin nasa, sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu. Lalu malaikat tersebut pun mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaika. Malaikat tersebut pun berkata kembali. Lalu harta apa yang paling engkau cintai? Qala al-ghanamu. Ia mengatakan al-ghanam, kambing. Masya Allah. Yang pertama tadi unta, memang mahal. Yang kedua sapi, ya Masya Allah harganya. Ini kambing ya, kambing. Yang paling mahal ya sekitar 5-7 juta ya. Atau ada yang lebih mahal dari itu tapi jarang. Fa'utiya syatan walidan. Maka diberikan kepadanya kambing yang melahirkan anaknya. Fa'antaja hadhani wa wallada hadha. Maka sampai di sini selesai ujian untuk orang yang ketiga ini. Fa'antaja hadhani wa wallada hadha. Maka sapi dan unta tersebut melahirkan. Dan kambing yang ini pun juga melahirkan. Fakana lihada wadin minal ibili. Walihada wadin minal bakari. Walihada wadin minal ghanami. Maka orang yang pertama tadi memiliki unta sebanyak satu lembah. Dan orang yang kedua memiliki sapi sebanyak satu lembah. Dan orang yang ketiga memiliki kambing sebanyak satu lembah. Dari satu ekor. Dari satu ekor. Ini di antara sebabnya adalah doa malaikat. Barakallahu laka fiha. Tatkala Allah Azza wa Jal melimpahkan barakah kepada sesuatu. Maka jangan ditanya banyaknya kebaikan yang ada padanya. Sebagaimana yang kita baca kali ini. Maka hendaklah kita banyak-banyak meminta barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah azza wa jalla karuniakan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kelanjutan kisah ini akan kita sempurnakan pada pertemuan yang setelahnya. Bi'idhnillahi azza wa jalla. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا